kan kalbu, hanya diriku mengakui ku takkan pernah bisa. Hanya perasaanku yang membunuh, memecahkan waktu, hanya sanggup ku memaknai tanpa aku. Rasa terlalu indah hingga ku tak sanggup miliki, terlalu dalam dan tak dapat ku hilangkan. Terlalu lama ku hanya memikirkan saja, terlalu mudah ku jatuh cinta. Selalu tak ada yang berlalu tanpa sakit terasa. Selalu kau buat aku menginginkan dan memilikimu. Selalu kau tak pernah peduli dan tetap berlalu. Sanggup miliki, terlalu dalam dan tak dapat ku hilangkan. Terlalu lama ku hanya memikirkan saja, terlalu mudah ku jatuh cinta. Terhempas aku karena badai rindu yang tak pernah berlalu. Semakin ku mengerti kau takkan ku miliki. Terlalu indah hingga ku tak sanggup miliki, terlalu dalam dan tak dapat ku hilangkan. Terlalu lama ku hanya memikirkan saja, terlalu mudah ku jatuh cinta. Terlalu lama ku hanya memikirkan saja.